Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jawazimul mudhari' anil amil yang menjazm fi'il mudhari'. قال ابن أجر روم رحمه الله والجوازم ثمانية عشر والجوازم ثمانية عشر أدى 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. أقول الأدوات الجازمة للفعل المضارع 18 جازما برانكت منجازم يا منجازم يا فعل المضارع أداء 18 وهي عند التحقيق ترجع إلى 15 جازما dan 18 itu ya saat ditahqiq diteliti ya maka itu kembali kepada 15 jazim saja yaitu bisqati alam wa alamma wa kaifama. Bisqati dengan membuang alam wa alamma wa kaifama. Alam alamma kaifama. Jadi tinggal 15. Baik, bagaimana dengan 3 ini? Kenapa dikeluarkan dari hitungan, ya? Amma alam wa alamma, adapun alam dan alamma, فَلِأَنَّهُمَا دَاخِلَتَانِ فِي لَمْ وَلَمَّ فَلِأَنَّهُمَا دَاخِلَتَانِ فِي لَمْ وَلَمَّ karena keduanya masuk dalam lam dan lamma. Nah, hanya ada tambahan hamzah. Ah. Baik. Jadi, dilebur ke sana, ke lam dan lamma. Wa amma kaifama, adapun kaifama, falianahuma la tajzimu ala sahih. Dikarenakan kaifama, adapun kaifama, jadi dikeluarkan dikarenakan dia la tajzimu. Dia tidak menjazm. Fi'il mudhari ala sahih menurut yang benar. Kama sayati bayanuhu insyaAllah ta'ala. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaAllah ta'ala. طيب وهذه الادوات تنقسم الى قسمين perangkat-perangkat ini diklasifikasi menjadi dua macam dua golongan qismun yajzimu fi'lan wahidan wa qismun yajzimu fi'lain ya satu golongan yang menjazm satu fi'il dan satu golongan menjazm dua fi'il amal qismul awwalu وهو الذي يجزم فعلا واحدا. Adapun jenis yang pertama, kalau yang pertama yang menjazm satu fi'il, fasittatu ahrufin. Fasittatu ahrufin. Maka jumlahnya 6 huruf. Awaluha yang pertama lam. Wa hiya harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ya, dihafalkan nama-namanya yaitu harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nahwu qawlik lam yajtahid Zaidun wa qawlihi ta'ala dan seperti firman Allah ta'ala lam yalid wa lam yulad. Falam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. ini i'rabnya, lam harfu nafyin wa jazmu qalbin, namanya harf mabniun, ya, la mahalla min i'rab, nama mabni 'ala sukun la mahalla min i'rab. Wa kullun, masing-masing min dari yajtahid, kata yajtahid wa yalid wa yulad, ada contoh-contoh itu, fi'lun mudari'un majzumun bilam, fi'lun mudari'un majzumun bilam, wa alamatu jazmihi as-sukunu adh-dhahiru 'ala akhirih. Baik, sekarang penjelasan kenapa disebut harfu nafyin, kenapa disebut harfu jazmin qalbin. Nah, wa summiyat harfa nafyin, wa summiyat harfa nafyin, dinamakan huruf nafi, li'annaha tanfil hadatha, li'annaha, karena sesungguhnya huruf itu, tanfi menafikan, menepis, al-hadath, peristiwa, kejadian. Wahuwa al-ijtihadu mathalan, hadath, peristiwa itu adalah al-ijtihad, kesungguhan, mathalan, misalnya pada contoh, lam yajtahid zaidun. Nah, dia katakan lam yajtahid Zaidun, artinya Zaid tidak bersungguh-sungguh, berarti menafikan, menepis kesungguhan dari Zaid. Wa jazmin, dan dinamakan huruf jazm li annaha tajzimul mudhari', karena sesungguhnya dia menjazm mudhari', ini jelas. Baik, wa qalbin, tadi disebut huruf qalbin, qalbin yakni membalik, ya, membalik. Li'annaha taqlibu zaman al-mudari'i min al-hali aw al-istiqbali ila al-mudiy. Ila al-mudiy. Karena sesungguhnya huruf ini taqlibu membalik zaman al-mudari', waktu, ya, yang terkandung pada al-mudari', waktu kejadian, peristiwa yang terkandung pada al-mudari' min al-hal atau istiqbal, dari waktu sekarang atau istiqbal nanti, ila al-mudhi, ila zaman al-mudhi, ke waktu yang lampau. Nah, kita tahu bersama bahwa al-mudari' menunjukkan hadas, peristiwa dan waktu al-hal atau al-istiqbal. Nah, waktunya ini yang dibalik ke waktu al-mudhi, waktu lampau. Nah, fa inna ma'na qawlik, karena sungguhnya makna ucapanmu lam yajtahid Zaidun, lam yahsul minhu ijtihadun fi zamanil madi. Jadi yajtahid di sini bukan lagi bermakna ya ijtihad itu, ya, waktunya sekarang atau nanti, tapi dibalik ke waktu lampau, berarti dia tidak berijtihad. Zaid tidak berijtihad. Lam yahsul minhu ijtihadun. Dia tidak melakukan ijtihad fi zamanil madi, di waktu yang lampau. Nah. Bisa difahami? Itu makna qalb. Baik, Rabbul. Mudah, ya Rabbnya. Lam yajtahid Zaidun. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin mabniyun ala sukun ila mahalla lahu min al-i'rab. Yajtahid fi'lun mudari'un majzumun bilam. وعلامه جزمه السكون الظاهره على اخره زيد فاعل بفعل يجتهد مرفوع به وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره لانه اسم المفرد. طيب lam yalid wa lam yulad. Nah, atau biarkan itu, tidak usah dipakai. Dok. Nah, apa ya? Siapa sekarang kelihatannya? Rahmat? Rahmat. Arif. Lam. Harfu nafiyin wa jazmin. Irfa sawtak. Nah. Lam. Harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin. Abniyun ala sukun lamah lahum nal i'rab. Jalis. Fi'lun mudari. Majzumun bilam. Wa lam tajazmi as-sukun az-zahiratu ala akhirihi. Fa'iluhu damirun mustatir fihi. Jawazan takdiruhu huwa. Tayyib huwa. Ha. Al-waw. Harfu asfin. Mabniyun ala al-fathi lamah lahum nal i'rab. Lam. Harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin. Mabniyun ala sukun. Yulat. Yulat fi'lun mudhari mughayyir as-sighah. Majzumun bilam wa lam tajzumhu as-sukun az-zahiratu ala akhirih. Naibun fa'il damir mustadir fi jawazan takdiruhu huwa. Huwa. Tayyib. Tani, yang kedua, lama, wahia harfun, dan lama adalah huruf, mislu lam, sama seperti lam, fima taqaddam, ya, fima taqaddam. Dalam hal-hal yang telah lalu, nah, dijelaskan tentang lam. Itu sama. Lama sama dengan lam dalam perkara-perkara yang telah lewat. Baik. Nahu lamma yaqum Zaidun. Wa qawlihi ta'ala لما يذوق عذاب فلما حرف نفي وجزم وقلب وكل من يقم ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون الظاهر في يقم نعم وعلامة جزمه السكون الظاهر في يقم وحذف النون. Nah, tanda jazmnya as-sukun adh-dhahir pada yaqum dan hadfun nun tanda jazmnya hadfun nun fi yaduqu niabatan 'anil sukun limadha li'annahu min al-af'alil khamsah lamma yaqum zaid zaid belum berdiri ya lamma yaduqu adzab mereka belum merasakan adzabku. Nah. Baik. Al-i'rab طيب لما يذوق عذاب لأنه قبل ياء المتكلم من عمل الكلمة alama qabla ya al mutakallim alamatu nasbihi al fath al muqaddar alama qabla ya al mutakallim al mahdhufa na'am li'annaha mahdhufa huna tayyib wa ya al mutakallim ايوه مبني على السكون صحيح هو يعني الياء المتكلم المحذوفه ضمير والياء المتكلم المحذوفه ضمير متصل مبني على السكون في محل بال بالمضاف حذفت لاجل ماذا تخفيف تخفيفا لأجل تخفيف نعم محذوفة تخفيفا untuk meringankan dalam bacaan penyebutan طيب الثالث yang ketiga alam wahia nafsu lam alam hiya nafsu lam illa annaha illa hanya saja annaha iqtaranat bi hamzatil istifhamit takriri ya lam di sini bergandeng dengan hamzah istifham at takriri yani hamzah Hamzah al-istifham, Hamzah yang berfungsi makna untuk pertanyaan, tapi di sini dalam rangka takriri. Takriri itu, ya, wahuwa dijelaskan, wahuwa. Hamluka, hamluka, ya, hamluka al-mukhotoba, hamluka al-mukhotoba. Takriri ini maksudnya adalah al-istifham, istifham takriri yaitu hamluka al-mukhotoba engkau membawa al-mukhotob lawan bicara ya alal ikrari atas ikrar penetapan wal-i'tiraf pengakuan nah pengakuan bi amrin penetapan pengakuan suatu perkara diamri suatu perkara yang qad istaqarra indahu thubutuhu aw nafyuhu yang perkara itu qad istaqarra indahu telah tetap di sisinya thubutuhu kebenarannya aw nafyuhu atau ke yani tetapnya atau nafyuhu atau ketidakbenarannya. Nah. Nah itu makna al-istifham at-takriri. Hamluka al-mukhataba 'ala al-iqrari wal-i'tiraf bi amrin qad istaqarra 'indahu thubutuhu aw nafyuhu. Nah, jadi dengan kalimat alam itu pembicara Anda sebagai pembicara membawa al-mukhatab lawan bicara untuk menetapkan dan mengakui perkara yang disebutkan pada kalimat itu. Yang perkara itu sebenarnya sudah jelas, yakni sudah tetap di sisi dia. Nah, sudah tetap di sisi dia sebutnya atau nafinya, yakni kebenarannya atau ketidakbenarannya. Nah. Nahwu contoh alam ansah lak. Alam ansah lak. Nah, wa qawlihi ta'ala alam nashrah laka sadrak. Nah, alam ansah lak. Bukankah ya, saya telah memberi nasihat untukmu. Bukankah saya telah memberi nasihat untukmu? Alam nashrah laka sadrak, firman Allah Ta'ala. Allah mengatakan kepada nabinya ayat ini, yakni bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu? Jadi lawan bicara di sini sebenarnya qad istaqarra indahu thubutun nushh lahu mink, sudah tetap, sudah jelas ya di sisinya ya kebenaran nasihatmu kepada dia. Sebenarnya dia sudah tahu bahwa kamu sudah menasihati dia. Jadi alam ansahla. Nah, jadi pertanyaan ini hanya supaya dia pertanyaannya apa? Takriri, untuk jadi uslub metode bertanya, tapi tujuannya untuk menetapkan, untuk mentakrir. Karena dia sebenarnya sudah tahu bahwa pembicara sudah menasihati dia. Alam ansahlak. Nah, bukankah saya telah menasihati? Tapi begitu pula firman Allah Ta'ala, alam nasrah laka sadrak. Nah, dalam bentuk istifham untuk mentakrir kepada Nabi SAW bahwa Allah telah melapangkan dadanya. Fal hamzatu lil istifhami takriri. Artinya apa? Istifham ini sebenarnya tidak perlu lagi dijawab karena tujuannya sebenarnya untuk penetapan, dan itu sudah diketahui kebenarannya oleh na'am lawan bicara. Nah, qad istaqarra indahu thubutu aw nafyu, atau sebaliknya. Nah, wa lam harfu nafyin wa jazmin qalbin wa kullun min ansah wa nashrah fi'lan mudari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmi sukunu dhahiru 'ala akhirih. Nah, alam ansah lak? Arif. Irfa' sawtak. Fas. طيب فاعله نعم ذكر انا طيب لك واللام طيب والكاف طيب والجر والمجرور لك بالفعل متعلق بالفعل طيب ألم نشرح لك صدرك تفضل الهمزة طيب طيب قبل ذلك نشرح لك صدرك ذكرت الفعل بقي الفاعل طيب والكاف بحرف جر طيب والجر والمجرور متعلق بالفعل نشرح لك طيب صدرة وعلامة وهو مضاف طيب والكاف مبني على الفتح في محل جر بالمضاف نعم مضاف اليه الرابع yang keempat alamma Wahia nafsu lamma. Dan itu adalah lamma itu sendiri illa annaha iqtar illa annaha qtaranat di hamzatil istifham at-taqriri. Hanya saja dia bergandeng dengan hamzal istifham takriri seperti alam. Nahu alamma uhsin ilaik. Ya. Nah. Belumkah aku berbuat baik kepadamu? Nah, gitu. Untuk mentakrir bahwa saya sudah berbuat baik. Gitu. Iya kan? Nah. Falhamzatul, jadi dia tidak butuh jawaban, tapi ingin mentakrir dengan metode bertanya. Nah, untuk mengingatkan dan mentakrir bahwa ya, pembicara sudah berbuat baik kepadanya. Nah, falhamzatul istifhamit takriri walamma harfu nafin wa jazma qalbin wa uhsin ya. Salah cetak ini. Maktub huna wa ahsin. Jadi ahsin jadi fi'il amr ya. Kalau ahsin jadi fi'il amr. Ahsana. Yuhsinu. Ihsanan. Ahsin. Jadi fi'il amr jadi. Salah cetak. Uhsin ya. Wa uhsin. Fi'lun mudari'un majzumun bilamma. Dibenarkan ya. Wa uhsin. Supaya tidak terkecoh. فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره. نعم ألم أحسن إليك. ها الإعراب. تفضل. الهمزة. لما. أحسن. ذكرت الفعل فبقي مبني بحرف الجر والجر والمجرور بالفعل. نعم الخامس yang kelima لام الأمر والدعاء وهي yaitu التي يقصد بها yaitu yang dimaksudkan dengannya طلب حصول الفعل talabu husulil fi'li talaban jaziman. Yang dimaksudkan dengannya untuk talabu husulil fi'li tuntutan ya dihasilkannya fi'il, dikerjakannya fi'il itu. Nah, tuntutan dihasilkannya fi'il itu. Baik. Talaban jaziman. Talaban jaziman dengan sifat tuntutan yang jaziman. Apanya jaziman? Yang mengharuskan. Yang menegaskan begitu. Nah, jaziman, talaban jaziman, tuntutan yang sifatnya tegas. Nah, pada amr ya mungkin bisa kita katakan bahasa harus ya. Talaban jaziman bisa kita gunakan bahasa tuntutan yang sifatnya menegaskan ini artinya apa? Mengharuskan perintah ini. Nah, perintah harus dikerjakan gitu. Tapi pada doa, nah, ya kita jangan pakai bahasa itu. Karena memohon kepada Allah ya. Nah, jadi meminta, memohon kepada Allah, permohonan yang sifatnya apa di sini? Sangat gitu ya, sangat. Nah, benar-benar berharap gitulah maksudnya, karena doa ini. Ya harus pakai bahasa yang beradab. Baik. Walamud du'a. Walamud du'a hiya fil haqiqati lamul amr. Nah, lamud du'a pada hakikatnya dia itu sebenarnya pada hakikatnya adalah lamul amr. Nah, lakin summiyat du'aiyatan. Akan tetapi dia disebut, dinamakan du'aiyah ta'adduban, dalam rangka beradab kepada Allah Ta'ala, sopan, santun kepada Allah Ta'ala. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya. Annal amra, bahwa sesungguhnya perintah, yakunu minal a'la lil adna, bersumber, muncul, minal a'la, dari yang lebih tinggi, lil adna, kepada yang lebih rendah. Itu perintah yang kedudukannya lebih tinggi, memerintah yang lebih rendah. Itu kan perintah ya. Nah, bapak kepada anaknya, kan begitu. Ya. Ya. Penguasa kepada pejabatnya dan semisalnya. Nah, intinya yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Wa waddu'a aksuh. Sedangkan doa kebalikannya, aksuhu kebalikannya, yakni yakunu minal adna lil ala, bersumber permohonan doa, permohonan doa dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Nah, baik. Famithalu lamil amri qauluk liwaladik, contoh lamul amr, ucapanmu kepada anakmu, ya kan, dari yang lebih tinggi kepada yang rendah. Litadhhab ila suqi. Nah, litadhhab ila suqi wa qauli na'am. Wa qawluhu ta'ala, dan contoh lainnya firman Allah Ta'ala, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Baik. Litadhhab ila suq, pergilah kamu ke pasar. Naam, liyunfiq dhu sa'ah, hendaknya, ini perintah dari Allah Ta'ala, hendaknya dhu sa'ah, orang yang punya kelapangan harta, ya, menafkahi istrinya sesuai dengan kelapangan hartanya. Min sa'ati, liyunfiq dhu sa'ati min sa'ati. Baik, fallamu lamul amri wa kullun min tadhhab wa yunfiq, masing-masing dari kata tadhhab dan yunfiq, fi'lun mudari'un majzumun bilamil amr wa alamatu jazmi sukunud dhahir wa ala akhiri. Wa mithalu lamid du'ai qauluk, contoh lam ad-du'a, ucapanmu, litaghfir li ya ghafur, litaghfir li ya ghafuru, ampunilah aku untuk wahai yang maha pengampun. Nah, doa kepada Allah Ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, dan contoh lainnya firman Allah Ta'ala, liyaqdi alayna rabbuk ya malik. Ya, manggil malaikat. Nah, penjaga neraka, itu ayatnya ya. Liyaqdi alayna rabbuk. Nah, hendaknya Rabbmu, yaqdi alaina, apa maknanya? Mah? Mematikan kami. Nah, ya, ini penduduk neraka mohon kepada Allah Ta'ala agar mereka dimatikan karena saking tersiksanya. Wa anna lahum dhalik. Nah, Falamu lamud du'ai, maka lam di sini lamud du'a, wa kullum min taghfir wa yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilam ad-du'ai. Wa alamatu jazmi sukun adh-dhahiru fi taghfir wa hadfu harfi al-'illati wa huwa al-ya'u fi yaqdi niyabatan 'anil sukun. Tayyib. Wa ila huna akhadna kam min al-adawat? Na'am, 5 adawat alhamdulillah. Kita ambil 5 ya. Lam wa lamma wa alam wa alamma wa lam al-amr wa du'a. Nah, barakallahu fikum. Ini disiapkan irobnya yang tersisa ini. Fadhal jazakumullah khairan. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum.